Kemudian udhunun, telinga. Rijalun, kaki. Naidatun, bangkai, ya, bangkai. Bangkai. Ardun, bumi, ya, bumi. Jannatun, surga. Buyutun, rumah-rumah. Ukhra, yang lain. Surabaya, Surabaya. Surabaya. Surabaya. Anna, sesungguhnya. Ayatun, ayat. Ahadisu, hadis-hadis. Sama, apa sama? Langit, ya. Kita lihat ya. Al-Yusra, maksudnya mana? Nomor Al-Yusra, masuk nomor berapa? Tiga. Alif Tanis Maksuro, ya. Yusra, itu untuk perempuan. Kalau laki-laki apa? Aisar. Aisar, ya, Aisar. Yang kanan, Aisar. Yang kiri, ya. Bakaratun, masuk yang mana? Ada tak? Marbuto, ya. Bakaro. Hamra'u. Hamra'u. Empat. Alif Ta'nis Mamdudah. Dan akhirnya ada alif sama apa? Hamzah. Hamra'u. Asya'u. Yang mana ini? Alif Ta'nis Mamdudah. Ya. Jamak taksir. Ya, ini juga jamak taksir. Ya. Ini juga jamak taksir tapi juga alif ta'nis mamdudah. Kemudian udhunun. Udhun itu apa? Mu'anas majazi, ya. Udhun itu mu'anas apa? Majazi, kan anggota badan yang berpasangan. Rijalun juga mu'anas majazi, kan berpasangan toh. Maitatun tak marbuto. Ardun mu'anas apa? Majazi, ya. Jadi kalau bumi itu mu'anas, kalau langit mu'anas. Oh nanti ya, belum sampai. Jannatun tamarbuto. Tamarbuto, ya, mu'anas, semuanya mu'anas. Buyutun jamak taksir, ya. Jamak dari apa? Bait, ya, jamak taksir, ya. Ukhra alif ta'nis apa? Maksuro. Kalau laki-laki apa? Akhor, ya. Akhoru. Akhor. Akhoru. Kalau perempuan ukhra. Surabaya asmaul qura. Asmaul qura, ya, nama apa? Kota. Anna huruf, ya. Ayatun tak marbuto. Ahadisu jamak taksir. Jamak taksir, jamak dari apa? Hadis. Jamaknya ahadisu, ya. Samaun mu'anas apa? Majazi. Mu'anas apa? Majazi. Jadi ardun juga mu'anas majazi, samaun juga mu'anas. Ya. Jadi intinya itu adalah pelajaran apa istilahnya, pengantar untuk apa ini, kita mengenali keadaan akhir kata pada bahasa Arab. Kan kita sudah mengenal isim itu bisa marfu, bisa apa? Mansub, bisa majrur. Nah, kita sekarang baru mau masuk kapan isim dibaca marfu. Nah, kita kan sudah tahu toh, oh dulu tanda marfu apa aja tadi kan sudah ada di tabel halaman 13. Nah, sekarang kita terapkan. Oh, marfu itu sebabnya ini. Nah, jadi kita baru masuk pembahasan inti. Bermasalah inti. Intinya di sini, ya. Jadi kalau misalnya ikut daurah, hari pertama enggak ikut, hari kedua enggak ikut, hari ketiga ikut, Wah, langsung inti, bisa nggak? Ya kalau sudah pernah ikut ya mungkin bisa. Dan kalau nggak pernah ikut, marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Marfu itu apa? Bingung. Makanya belajar itu harus dari awal ya. Marfu'atul asma, ya kan? Apa artinya? Marfu dari isim. Artinya kita di sini akan membahas kapan isim harus apa? Marfu. Dulu sempat kita singgung kalau dia sebagai apa? Pelaku. Nah, makanya nanti kita bahas. Al marfu'atu, isim-isim yang harus dibaca apa? Marfu sab'atun. Ada berapa? 7. Ada 7 ya. Ada berapa? 7. Apa saja wahia? Yaitu yang pertama fa'il. Apa? Fa'il. Artinya pelaku. Sebagai apa? Pelaku. Jadi kalau ada kata sebagai pelaku harus marfu. Nomor 2, naibul fa'il. Artinya pengganti pelaku. Pengganti apa? Pelaku. Bedanya apa dengan pelaku? Kalau pelaku itu kalimatnya aktif. Kalimatnya apa? Aktif. Kalau naibul fa'il kalimatnya pasif. Nah, gitu. Ringkas dulu ya. Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, mubtada. Mubtada itu yang diterangkan. Yang apa? Diterangkan. Ahmad adalah ustaz. Nah, Ahmad itu yang diterangkan. Yang keempat, khabarul mubtada, yaitu yang menerangkan. Yang apa? Menerangkan. Ahmad adalah ustaz. Berarti khabarnya mana? Ustaz. Nah, itu ustaznya itu. Ahmad itu ustaz. Berarti Ahmad diterangkan, ustaz menerangkan. Nanti ada penjelasannya. Yang kelima, isim kana dan saudara-saudaranya. Nanti ada penjelasannya. Yang keenam, khobar inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh, tabi. Tabi itu lah. Pengikut bagi isim yang marfu. Jadi ada nanti kelompok namanya tawabi, yaitu para pengikut. Namanya pengikut tergantung yang diikuti. Makanya namanya tabi ini nanti ada di marfu'at, ada juga di mana? Mansubat, ada di majrurat. Ada yang dibaca marfu, ada yang dibaca mansub, ada yang dibaca majrur, tergantung yang diikuti. Nah, pembahasan tawabi nanti terakhir ya, di akhir kitab ini. Kita masuk yang pertama, yaitu fa'il. Apa? Fa'il, apa artinya? Pelaku. Jadi ingat, kalau ada isim sebagai apa? Fa'il atau pelaku, maka dalam bahasa Arab harus dibaca apa? Marfu. Nah, itu kaidahnya gitu. Pengertiannya, al-fa'ilu, fa'il. Huwa, dia adalah ismun, suatu apa? Isim. Marfu'un, yang apa? Marfu'. Jadi harus dibaca apa? Marfu'. Kalau masih lupa tanda-tanda marfu', silakan lihat tabel halaman 13. Nah, kalau belum hafal, dihafalkan. Isim yang marfu' waqa'a, terletak ba'dal fi'lil ma'lumi, yaitu setelah fi'il apa? Ma'lum. Isim yang marfu' ya, setelah apa? Fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu kata kerja apa? Aktif ya. Jadi ada kata kerja aktif, sesudahnya ada pelaku. Nah, pelaku itu namanya fa'il. Wadala, dan menunjukkan ala kepada man fa'alal fi'la, yaitu orang yang melakukan apa? Pekerjaan. Jadi pelaku itu yang melakukan pekerjaan ya. Kita lihat contohnya. Qala an-nabiyyu, berkata. Siapa yang berkata? Nabi. Nabi. Nah, kita tadi punya kaidah. Oh, kalau ada isim sebagai fa'il harus marfu. Berarti nabiyun, nabiyun, nabi. Nabiyun. Nah, dibaca apa? Nabi yu marfu dengan tanda apa? Dhamma. Karena pelaku harus marfu. Nah, gitu. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Gitu. Qalan nabiyyu. Nah, qala itu fi il aktif atau pasif? Aktif. Qala berkata. Aktif. Aktif. Nah, kaidahnya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau ada fi'il pasti apa? Ada fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum, itu kata kerja apa? Aktif. Qalat Aisyatu, berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. Aisyatu, Aisyata. Aisyatu. Aisyatu, karena Aisyah sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Qalat, kok pakai tak? Karena dia perempuan. Nah, karena Aisyah itu perempuan, ya. Perempuan tak? Iya. Fazal mujtahidu, berapa namanya? Berhasil, ya, atau beruntung. Berhasil atau sukses orang yang bersungguh-sungguh itu siapa pelakunya? Al mujtahidu. Mustahidu, mustahida atau mustahidi? Mustahidu. Ya, karena fa'il harus marfu. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Hadarol mudari sasisu. Su. Karena fa'il harus marfu. Telah hadir pengajar itu. Nah, ya. Hadarotil mudari satu. Nah, telah hadir siapa? Pengajar perempuan itu. Nah, fa'il harus marfu. Rosabal kaslanu, telah gagal si pemalas itu. Siapa pelakunya? Al-kaslanu. Nah, dia dibaca apa? Marfu. Nah, itu kan? Nah, itulah rahasia, ya. Mengapa isim dibaca marfu? Salah satunya karena sebagai fa'il. Fa'il itu terletak sebelum atau sesudah fi'il? Sesudah apa? Fi'il. Fi'ilnya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Nah, gitu. Nah, jumlah yang seperti itu namanya jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Qad aflahal mu'minun. Jumlah apa? Fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya siapa? Al mu'minuna. Marfu tidak? Marfu. Apa tandanya? Wawu. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan qad aflahal mu'minin, betul salah? Salah. Karena fa'il harus marfu. Qad aflahal mu'minuna. Nah, betul salah? Kan marfu itu tandanya apa? Domah toh? Qad aflahal mu'minunu. Nah, boleh enggak? Tidak boleh karena dia marfu dengan wawu. Nah, kalau masih beranggapan oh marfu itu domah, Mas. Nah, itu pelajaran masa lalu. Nah, kita sudah belajar tabel halaman 13. Oh, marfu itu macam-macam gitu kan. Makanya buka tabel halaman 13 gitu kan. Itu. Dilihatin terus gitu ya, biar paham. Jadi intinya kalau ada fa'il harus marfu. Paham dong? Ya. Idza ja'akal munafiquna, jika datang kepadamu siapa? Orang-orang munafik. Siapa fa'ilnya? Al-munafiquna. Berikutnya beliau menjelaskan dua macam bentuk apa? Fa'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau zahir kata, asli. Kalau domir kata ganti, ini tadi sudah kita singgung. Contoh, sa'alal ustadu, bertanya. Siapa yang bertanya? Ustad. Berarti pelakunya siapa? Ustad. Kata asli atau kata ganti? Kata apa? Asli. Boleh enggak kita baca sa'alal ustada? Boleh? Hah? Boleh. Kalau yang bertanya ustad, boleh enggak kita baca sa'alal ustada? Tidak, karena pelaku harus maf'ul. Sa'alal ustadi? Tidak boleh. Yang betul sa'alal ustadu, ya. Jadi walaupun gundul kita bisa baca insyaallah. Sholal waladu, sholat. Siapa? Anak itu. Berarti pelakunya al waladu. Kata asli atau kata ganti? Asli. Kata apa? Asli. Berarti dohir. Nah, kan? Bakat Maryamu. Apa artinya? Maryam telah menangis. Bakat itu fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya siapa? Maryam. Fa'il harus dibaca marfu. Maryamu. Boleh enggak ditanwin? Maryamun, boleh? Tidak, karena dia isim lah ya. Sorry. Nah, di sini fa'ilnya kata asli ya, bukan kata ganti. Nah, kita lihat yang fa'il berupa kata apa? Ganti. Seperti kata bat telah menulis siapa? Kata bat. Oh, berarti siapa? Dia satu wanita. Jalasat, siapa yang menulis? Dia satu wanita. Jalasat. Nah, itu kan dia satu wanita. Khorojna, siapa yang keluar? Kami telah keluar. Berarti pelakunya siapa? Khorojna, pelakunya? Nanya sebagai pelaku. Domir bukan? Domir. Kalau ditanya, ini mutasil atau munfasil? Khorojna, berdiri sendiri apa bersambung? Nah, kalau bersambung namanya mutasil. Ya. Kelihatan apa tersembunyi? Khorojna, nanya kelihatan apa tersembunyi? Kelihatan, berarti baris. Asrobu, saya sedang minum. Siapa yang minum? Saya. Kelihatan tidak? Ya. Kelihatan? Tidak kelihatan. Saya kelihatan tidak? Ini yang maksudnya di sini dulu. Asrobu, pelakunya siapa? Saya. Mana saya? Asrobu, yang minum siapa? Saya. Iya. Tapi tidak kelihatan. Lihat enggak? Kan enggak kelihatan. Jadi pelakunya berupa kata ganti. Kata gantinya mana? Tersembunyi. Siapa yang tersembunyi? Saya. Kok tahu dari mana? Ya kan dari tasrif. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna, tasrobu, tasrobani, yasrobna. Tasrobu. Jadi kalau saya asrobu. Nah, tahu kan? Itu. Jadi tersembunyi. Intinya pelakunya domir ya. Jadi kalau diartikan saya sedang apa? Minum. Bahasa Arabnya asrobu, singkat ya, ringkas. Tasrobu, siapa yang minum? Kamu satu laki atau dia satu wanita. Yasrobuna, siapa yang minum? Mereka laki-laki banyak. Yasrobu, yasrobani, yasrobuna. Oh, berarti siapa? Mereka laki-laki banyak. Uktub, siapa yang disuruh menulis? Kamu satu laki-laki. Ikro, kamu satu laki-laki. Ikro, ikro'a, ikro'u, ikro'i, ikro'a, ikro'na. Nah, gitu. Jadi kalau yang disuruh satu laki-laki ikro, dua laki-laki ikro'a, ikro'a, banyak laki-laki ikro'u, satu perempuan ikro'i. Ya. Iklamu, ketahuilah oleh kalian laki-laki banyak. Ini yang diperintahkan siapa? Kalian laki-laki banyak, berupa do mir. Domirnya mana? Iklamu, mana domirnya? Iklamu, yaitu wawu, ada huruf wawu toh? Nah itu mewakili siapa? Kalian ya, jadi domirnya kelihatan tidak? Wawunya kelihatan gak? Kelihatan. Kelihatan. Ada wawu di situ kok gak kelihatan. Kelihatan ya, itu kelihatan, berarti baris ya. Makanya kalau bahas domir tadi, wah jadi pusing ya. Ini gak usah dibahas. Jadi intinya kita sudah tahu pelaku itu bisa kata asli, bisa kata apa? Ganti, itu aja. Nah, itu. Pokoknya kalau ada fi'il harus ada apa? Fa'il, fa'il harus marfu. Nah, ingat ya, fa'il harus marfu. Ja'a Muhammad dun. Ya, ja'a Muhammad dun. Ya, dhahaba Muhammad dun. Boleh. Raja'a Muhammad dun. Jadi enggak boleh ja'a Muhammad dan ja'a Muhammad bin. Salah. Ya, salah. Yang betul apa? Ja'a Muhammad dun. Nah, gitu. Karena kita sudah belajar fa'il harus marfu, ya. Laqad ja'akum rasulun, rasulan, rasulin. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun. Nah, jadi kalau ada baca laqad ja'akum rasulan, salah? Salah. Rasulin? Salah. Yang betul apa? Rasulun. Nah, gitu. Bisa toh? Iya. Mudah kan? Mudah. Insyaallah. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal min mudhakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat ya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tapi mudah itu bagi orang yang diberikan kemudahan ya. Kalau orangnya tidak dikasih kemudahan ya enggak mudah ya. Makanya kalau kita paham ya harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ketentuan-ketentuan fa'il. Nomor satu, fa'il harus selalu apa? Marfu. Ya, harus apa? Selalu marfu. Nomor dua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Fi'il maklum kata kerja aktif. Nomor tiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Jadi enggak mesti langsung gitu ya. Fi'il terus apa? Fa'il itu enggak mesti langsung seperti itu. Bisa apa? Terselang. Maksudnya terselang itu apa? Ya ada apa namanya? Sisipannya. Mungkin jadi objek gitu kan atau yang lain. Jadi pelakunya bisa di mana? Di belakang. Ya terpisah. Boleh seperti itu. Nomor 4, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Siapa? Gunakan apa? Pertanyaan apa atau siapa? Siapa? Kalau sulit dicari, berarti harus tahu apa dulu ini? Tahu apa? Tahu artinya fi'il dulu kan? Ini fi'ilnya artinya apa? Itu? Ja'a artinya apa? Datang. Jadi apa atau siapa? Siapa? Siapa yang datang? Ja'a rijlun. Maksud gitu. gitu. Enggak. Jadi harus tahu fiilnya. Makanya kalau mau bisa baca kitab ya harus apa istilahnya? Ya ada mufradat. Mufradat apa? Kosakata. Ya kosakata itu kan ya sambil belajar kan apa istilahnya? Dapat enggak kosakata di sini? Tahu enggak? Tahu enggak? Ya kalau sering dibaca insya Allah tahu. Tapi kalau enggak pernah dibaca ya lupa. Kalau mau kosakatanya banyak ya intinya sering baca aja ya. Kalau perlu beli buku terjemah sama buku asli ya kan. Kan ada tuh buku-buku misalnya tentang tauhid gitu kan. Kan ada buku apa namanya misalnya Usul Salasah. Kan ada aslinya ada terjemahnya. Itu bermanfaat untuk menambah apa? Kosakata. Sering ikut apa? Pengajian gitu. Sering ikut pengajian. Tujuannya apa? Cari kosakata. Waduh. Ikut pengajian tujuannya cari kosakata. Pengajian untuk dapat ilmu. Nah, alhamdulillah kalau dapat kosakata. Ya, termasuk ilmu, kosakata termasuk ilmu juga. Ya kan? Karena tadi kita ingatkan belajar bahasa Arab itu sarana. Makanya para ulama mengatakan bahasa Arab itu ilmu alat. Ya, kalau tidak dipakai untuk memahami Quran Sunnah ya tidak ada faedahnya. Kemudian yang kelima, bila fa'ilnya apa? Mu'anas, maka fi'ilnya harus diberi tanda apa? Mu'anas. Mu'anas apa? Perempuan. Jadi kalau pelakunya perempuan, maka ingat, oh fi'ilnya dikasih tanda perempuan. Disebut dengan tanda mu'anas. Bagaimana kalau fi'ilnya fi'il madi? Maka dengan tak sukun, tak mati. Seperti sholahat, telah baik. Nah itu untuk fi'il apa ini? Madi ja'at. Misalnya ja'at a'i syah, ja'at khodi jah, ja'at fatimah. Taknya dia apa? Sukun. Karena dia fi'il apa? Madi. Kata kerja lam bau. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ja'a Aisyah, betul salah? Harusnya apa? Ja'at. Ja'a fatimah, betul? Salah yang betul? Ja'at Fatimah. Bila fi'il mudhari, nah kalau fi'il mudhari gimana? Maka tanda taknisnya itu taknya di mana? Di awal. Di awal fi'il seperti tas luhu. Nah, taknya di mana? Di depan. Nah, itu. Dia perempuan, tas luhu, baik. Nomor 6, bila fa'il musanna atau apa? Jamak, maka fi'il tetap apa? Mufrad. Nanti ada contohnya. Yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Nah, kita lihat contohnya. Al-amsilatu contoh-contoh. Hadarol waladu. Telah hadir anak laki-laki itu. Ya. Hadoro itu adalah fi il kata apa? Kerja. Aktif atau pasif? Aktif. Ya? Aktif. Kalau ada fi'il aktif berarti harus ada fa'il. Siapa pelakunya? Al-waladu. Tadi kan mencari fa'il dengan pertanyaan apa? Apa atau siapa? Siapa yang hadir? Al-waladu. Berarti al-waladu sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Jadi enggak boleh kita baca hadarul walada atau waladi. Yang betul apa? Waladu. Paham ya? Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nah, itu slogannya ya. Mau bikin stiker itu boleh. Meskipun gundul bisa baca. Nanti dibagi-bagi gratis ya. Biar semangat ya kan. Stikernya meskipun gundul bisa baca. Apa maksudnya? Hadaratil bintu. Telah hadir siapa? Anak perempuan itu. Siapa pelakunya? Binti. Al bintu. Binta, bintu, binti. Bintu. Bintu. Anak sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus marfu. Al bintu laki-laki perempuan. Perempuan. Nah, makanya hadar rot, ada taksu sukun ya. Ini di kasal karena dibaca apa? Bersambung ya. Hadrol waladani, telah hadir siapa? Dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki itu. Berarti pelakunya siapa? Waladani. Pelaku harus marfu. Marfu tidak ini? Marfu. Berarti hadrol waladanu. Nah, gitu. Tidak, karena dia di sini isim apa? Musana. Marfu dengan apa? Alif. Sebagaimana tabel halaman 13 ya. Tertanam di dalam hati. Tabel halaman 13 ya, itu. Jadi kemana-mana ingat tabel halaman 13 ya. Ingat halamannya aja gitu. Oh, halaman 13 ya. Apa isinya halaman 13? Waduh. Makanya kalau marfu ya, kalau musana dengan apa? Alif. Nah, itu. Ingat itu ya, sampai kapanpun. Nah, sampai di manapun. Hadrotil bintani, telah hadir siapa? Dua anak perempuan itu. Pelakunya siapa? Bintani. Al-bintani. Marfu tidak? Marfu. Tandanya apa? Alif. Ya. Bisa. Yadhabul auladu, sedang pergi anak-anak itu. Pelakunya siapa? Al-auladu ya. Meskipun pelakunya banyak, fiilnya tetap mufrad. Yadhabu, bukan yadhabuna gitu kan. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Jadi jangan mengatakan yadhabunal auladu, itu gak boleh ya. Jadi apa? Yadhabul auladu ya. Pelakunya siapa? Aula du. Dari du. Du. Tanah fa'il harus marfu. Ya, jadi meskipun gundul kita bisa baca. Tadhabul banatu, sedang pergi anak-anak perempuan itu. Siapa yang pergi? Al banat. Tadi tu. Tu. Nah, fa'il harus marfu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Makanya pakai tak tadhabu ya kan. Ini fiil apa? Mudhari'. Ya, karena perempuan dikasih tak. Sedang pergi anak-anak perempuan itu. Baik. Ya kan? Contoh yang lain, sa'alan nabiyya rajulun. Artinya apa? Bertanya kepada Nabi seorang laki-laki. Siapa yang bertanya? Laki-laki. Laki-laki. Rojo. Lun. Namanya fa'il harus marfu. Marfu. Ya. Paham ya? Jadi di sini fa'ilnya terletak sesudah apa? Objek. Nah, itu bisa. Contoh yang lain, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Kenapa? Sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Yaksha. Yaksha ini apa? Takut. Hanya saja takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Siapa yang takut? Al ulama u. Nah, ulama sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Ya. Jadi di sini fi'il dan fa'ilnya terletak apa? Terpisah ya, terpisah jauh ya. Bisa seperti itu. Fi'ilnya yakhsha, fa'ilnya al ulama. Iya. Kan terpisah. Bisa seperti itu. Jadi makanya untuk mencari fa'il dengan pertanyaan apa atau siapa. Siapa yang takut? Gitu. Masa yang takut Allah? Kan gak mungkin. Masa Allah takut? Yang takut siapa? Para ulama. Sa'alani dhata yaumin roju lan linlun. fa'ilun, karena sebagai fa'il. Bertanya kepadaku suatu hari seorang apa? Lelaki. Rajulun sebagai fa'il. Ya. La yadkhulul jannata illal mu'minuna. Apa artinya? Tidak. Jadi lah di sini nafi atau nahi? Nafi. Nahi atau nafi? Nafi. Nafi. Fi? Iya, nafi. Nafi ya. Karena bermakna apa? Tidak. Kalau nahi apa tadi? Jangan. Nah, ini kan tidak. Nah, sesudahnya dibaca marfu toh? Ya de ulu. Kan berarti nafi. Tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Mana fi'il? Apa? Yadkhulu. Mana fa'il? Al-mu'minuna. Siapa yang masuk surga? Orang beriman. Berarti al-mu'minuna sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Apa tanda marfunya? Wawu. Tabel halaman 13 ya, jamak mudzakkar salim marfu dengan wawu ya. Nanti insyaallah antum luar kepala itu ya. Tapi halaman 13 itu sudah di luar kepala. Jadi kalau ditanya ini tanda marfunya apa, ini sudah tahu. Iya. Asal sering diulang-ulang ya. Jadi kalau kadang orang memang sebagian menghafal itu enggak susah ya. Enggak masalah, sering dibaca insyaallah apa? Hafal. Makanya Imam Bukhari ketika ditanya apa obatnya orang yang suka lupa ya, apa namanya, sering baca, sering apa, dilihat, diulang-ulang gitu. Para ulama seperti itu. Ada yang mungkin apa, sekali baca atau sekali lihat langsung apa, hafal. Ada para ulama yang enggak punya buku, seperti Imam Sya'bi. Dia katakan ma katabtu sauda 'alal baydho, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Karena dia apa, hafal. Sekali lihat apa, hafal. Sekali dengar, hafal. Kalau kita sekali lihat, wah, butuh berulang-ulang. Para ulama juga seperti itu, ada yang butuh berulang-ulang ya. Jadi memang manusia itu dikasih kemampuan yang berbeda-beda. Baik, kita lihat lagi. Wa idz tala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah ketika wa, menguji ya, memberikan ujian kepada siapa? Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbnya. Rabbu. Karena dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus marfu dengan tanda apa? Dhammah. Rabbu. Ya. Jadi enggak mungkin kalau orang nanti baca wa idz tala Ibrahimu rabbahu. Boleh enggak? Apa artinya kalau itu? Dan ingatlah ketika Ibrahim menguji Rabb-nya. Boleh. Ibrahim menguji Rabb-nya. Apa maksudnya? Kecuali kalau artinya Ibrahim menguji tuannya. Tapi yang dimaksud di sini Rabb di sini siapa? Allah. Jadi bacanya harus wa idz tala Ibrahima rabbu ya. Jadi pelakunya siapa? Rabb. Nah, gitu. Harus dibaca apa? Marfu. Makanya tadi kalau enggak tahu ibtala artinya apa, bingung kan? Ibtala apa artinya? Menguji. Oh iya. Berarti ditanya siapa yang menguji gitu kan. Oh, Rabb-nya gitu. Apalagi sekarang kan ada ya Al-Qur'an terjemah gitu kan. Nah, beli saja. Supaya bisa lah tahu artinya tuh. Gimana bisa mentadaburi Al-Qur'an kalau enggak tahu artinya? Gimana caranya? Insting, enggak bisa ya. Harus tahu artinya. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Berarti kita diperintahkan apa, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Gimana bisa mentadaburi Al-Qur'an kalau tidak tahu artinya ya. Makanya orang itu semakin paham bahasa Arab, semakin ngerti tentang ilmu syariat ya, semakin berkualitas apanya? Amalannya, salatnya juga semakin tahu apa yang dia baca. Ketika dia baca iya karena budo ya karena stain, dia paham artinya. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab ya cuma apa? Berlalu saja. Walaupun amalannya sama, kualitasnya bisa beda. Nah, itu kenapa? Karena ilmunya yang berbeda. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian siapa? Utusan kami. Siapa yang datang? Rasulu. Makanya rasulu sebagai fa'il. Fa'il harus marfu, ya. Jadi enggak boleh dibaca rasulah atau rasuli. Paham ya? Jadi yang bisa kita simpulkan dari sini, salah satu di antara isim yang harus dibaca lah marfu adalah sebagai fa'il atau fa'il pelaku. Dan pelaku ini pasti sesudah fi'il. Fi'il yang bagaimana? Aktif, yang aktif. Tapi tidak mesti langsung, bisa jadi terpisah. Ya. Ya, terpisah oleh objek atau yang lainnya. Oleh sebab itu kita harus tahu ya apa itu tanda-tanda marfu, ya kan? Sehingga kita harus melihat tabel halaman 13. Bisa enggak melihat asal sudah tahu ya. Jadi insyaallah mudah kan? Mudah. Kalau sudah tahu tabel halaman 13. Ya. Ya, memang cetakan lama sama cetakan baru sama itu halamannya 13. Ya, waktunya habis ya, sedikit lagi. Masih ada 5 menit ya. Kalau mau latihan, ya enggak apa-apa, kita coba latihan ya sedikit aja. Tamrin, latihan. Ya, kalau ada latihan kan semangat ya. Tadinya ngantuk jadi enggak ngantuk gitu ya. Tamrin, latihan. Sahih ma tarahu. Apa di sini? Golaton. Kalau yang lama benarkan apa yang kamu lihat salah. Golaton. Kalau yang baru sahih ma tarahu khotoan. Ya, ini sama saja. Benarkan apa yang kamu lihat salah. Jadi kalau salah dibenarkan. Maksudnya apa? Dikoreksi, ya. Dengan melihat peraturan-peraturan tersebut di atas tadi ya. Ya, kita coba ya. Nomor 1. Safaro ummuka ila Jakarta. Safaro ummuka ila Jakarta. Bersafar ibumu ke mana? Jakarta. Nah, adakah yang salah? Ada. Di mana? Safaro. Karena kenapa? Ummu ibu itu adalah perempuan. Ibu perempuan kan? Setuju? Setuju. Masa ibu laki-laki? Laki-laki namanya bapak. Ya kan. Ummu itu kan muannas. Jelas toh? Iya, ada yang mengatakan ummu kok laki-laki. Berarti fi'ilnya harus dikasih tanda apa? Ta'nis. Apa? Sakinah ya. Jadi safarot. Nah, bisa kan? Safarot ummuka ila Jakarta. Gitu ya. Bisa kan? Jadi yang betul apa? Safarot ummuka ila Jakarta. Pelakunya siapa pelakunya? Umum. Pelaku harus marfu. Marfu tidak? Marfu. Di dom. Nah, ya. Sudah betul ya. Safarot ummuka ila Jakarta. Baik, contoh lagi. Nomor 2. Zahaba at-tajironi ila suki. Telah pergi mereka berdua. Tajironi dua orang apa? Tajir itu apa? Pedagang. Ya, jadi tajir itu artinya apa? Pedagang. Jadi salah kaprah orang mengatakan, oh dia itu tajir. Maksudnya apa? Kaya. Kaya itu belum tentu pedagang. Pedagang belum tentu kaya. Ini bahasa Indonesia memang kadang gitu ya. Tajir itu artinya apa? Pedagang. Itu. Jadi jangan diartikan orang kaya. Belum tentu pedagang itu kaya. Zahabat, mereka berdua pergi, yaitu dua orang apa? Pedagang. Kemana? Ke pasar. Ya. Ada yang salah? Zahaba. Di mana? Zahaba. Yang betul? Zahaba. Apa? Zahaba tidak pakai apa? Alif, karena peraturannya walaupun pelakunya itu musanna atau apa? Jamak, maka fiilnya tetap mufrad, tetap menunjukkan apa? Satu. Ya, jadi hilangnya apanya? Alifnya. Jadi jangan pakai alif, langsung aja zahaba. Jadi jangan pakai alif. Kalau pakai alif malah salah. Zahabat, gitu kan? Zahabat tajirun ilas. Pelakunya siapa? Tajironi. Pelaku harus marfu. Marfu tidak? Marfu. Tandanya apa? Alif. Karena dia isim musanna. Tabel halaman 13. Nah, itu kan. Jadi kalau enggak ikut daurah halaman 13, waduh. Pusing tujuh keliling. Nomor 3. Ya, terakhir ya. Roja'al bintani minal madrasati. Telah kembali mereka berdua, dua orang anak perempuan, dari mana? Dari sekolah. Betul salah? Salah. Di mana salahnya? Roja'a. Karena tadi peraturannya meskipun pelakunya dua, fiilnya tetap satu, ya. Jadi gimana? Roja'at atau roja'at? Roja'at. Karena al-bintani itu mu'anas, ya. Jadi apa? Roja'atil bintani minal madrasati. Baik, bisa ya. Jadi sisanya silahkan dikerjakan di rumah, ya, sendiri. Sama teman juga boleh. Buka buku boleh, ya. Terserah. Bisa insya Allah. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan jam 1:15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.